Mitra bisnis, Pemprov DKI menargetkan akhir 2010 nanti kawasan wide area di Jalan Sudirman Tamrin bebas dari papan reklame. Aturan itu tidak hanya terbatas pada papan reklame dalam bentuk billboard, tapi juga reklame yang terpasang di jembatan penyeberangan, halte, maupun yang berada di atas pos polisi. Keputusan diambil guna menyelaraskan peruntukan wilayah yang sejalan dengan tata ruang kota. Menurut Pemda, negara-negara maju juga sudah menjalankan aturan tersebut. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur GCNK Advertising, Johannes Uwai. Pak John, bagaimana komentar Anda? Bagi saya sebagai masyarakat umum tentunya ingin melihat kota Jakarta indah, bersih, ya, tidak semrawut dengan segala macam reklame yang ukurannya berbeda-beda dan warna-warni yang seenak mereka aja lah gitu loh, bikin-bikin apa reklamenya kan. Nah, di sisi lain mungkin sebagai orang yang bergerak di apa bisnis di advertising agency, saya juga mungkin merasa kehilangan ya, ada satu lahan di mana bisnis itu kan berusaha untuk mencari peluang-peluang gitu. Bagaimana bisa kita memberikan hasil yang lumayan untuk perusahaan. Nah, dengan hilangnya lahan bisnis ini berarti ya kita harus berpintar-pintar untuk mencari apalagi gitu loh peluang lainnya. Menurut Pemda, di negara maju juga seperti itu? Saya kira enggak juga ya, karena kalau menurut saya seperti kayak di Fifth Avenue misalnya ya, di New York, dari ujung ke ujung ya yang bisa kita lihat adalah papan-papan iklan yang biasanya sih memang menempel di gedung dan mereka kebanyakan memakai neon sign, jadi bergerak gitu ya, moving billboard ya ini ya. Sebaiknya memang bersih total dari reklame atau masih boleh dengan syarat khusus dan ketat, Pak? Saya kira kok saya lebih setuju dengan Anda tadi mengatakan sebaiknya diseragamkan gitu ya ukurannya dan dibuat begitu rupa sehingga akhirnya malah menjadi menambah keindahan kota. Seperti misalkan tempat sampah atau pot bunga yang menyala dan reklame yang bagus atau mungkin shelter yang dihias dengan bagus ya, itu di luar negeri kan banyak sekali shelter-shelter yang ada papan reklamenya tapi enak sekali dilihat gitu, menyala, bagus. Ya kalau total bersih sama sekali kayaknya cemplang banget nanti. Demikian Johannes Uwai dan saya Rizal Andika.